tiang menawi tasih nem nggih lumrah tiang nem niki mboten kaya wong tuwa nggih polae sik kathah kesenengane sik kathah wali-wali niku mboten kok mulus saking nem mboten nate nakal niku jarang wali-wali niku kuwatah sing asale nggih nakal. Abu Yazid Al-Bustami niku sik nome pembegal. Leng Jawa nggih Sunan Kalijaga. Utbah Al-Ghulam niku sik nome peminum. Niku jago minum. Jago nggodha wong wedok. Utbah Al-Ghulam. Wih, termasuk Fudel bin Iyad. Fudel bin Iyad niku gurune Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham gurune Syaqiq Al-Balkhi. Syaqiq Al-Balkhi gurune Hatim Al-Asom sing terkenal Hatim. Fudel bin Iyad niku pembigal, Pak. Pembigal. Kapane mbigal-mbigal teng dalan barang dirampas nek ana wong wedok sing ayu dirampas pisan. Nek petuk wong wedok ayu liwat digoleki, ditut omahe ngendi. Bengi dipenek, Pak. Nggih. Niku Fudel bin Iyad. Salah satu peristiwa piambai sumerep bocah gadis ayu didelok mlebu omah. Nggih. Dalu dipenek, Pak. Tembok iku dipenek. Cara Arab Pak ngoten pageri dukur-dukur. Pas waya munggah niku kurungu ana wong maca Quran. Alam yakni lilladzina amanu antah sya'akunubuhum li zikrillah. Cara Jawa ini apa durung mangsane wong-wong sing padha iman-iman iku anteng atine eling Allah. Lho niku barengan kalih menek pager niku wau barengan kalih krungu ana wong maca Quran barengan hidayahe Allah. Niku langsung piambake na'am na'am na'am. Nggih. Na'am Gusti na'am nggih nggih langsung mudun, Pak. Ana rasa getun. Mung nek duwe rasa getun niku bagus. Niku jenenge sifat sing mahmudah, sifat yang terpuji. Krono duwe rasa getun terus kapok tobat. Ora ana wong tobat nek ora duwe rasa getun. Nggih. Di rasa getun ku penting. Nggih. Nek krono rasa getun banjur akhire tobat ngebleng ora metu kok kamar. Loh, teman-teman begal, wah kacung iki. Pimpinane gak metu. Pimpinan gak metu iki wis weteng wis luwe iki gak metu wis minggu gak metu blas. Ayo diparani. Nggih, rencang-rencange mbegal goleki. Kamar diketuk. Bos, gak metu, Bos. Wes aku kapok, aku geten. Ya apa, Bos? Ya apa ceritane? Ceritake niku wau. Nggih. Nek ngono, Bos, sampean tobat aku ya tobat. Tobat Pak dadi wali. Nggih. Niki krana ana rasa getun. Penyesalan. Nggih. Nah, niki Fudel bin Iyad orang hebat, Pak. Nggih. Sitane tahun 119. Nggih. Terus gadah murid jenenge Ibrahim bin Adham. Niku sitane tahun 121. Gadah nggih, murid jenenge Syaqiq Al-Balkhi, dhewe jeneng Hatim Al-Asam. niku sebabe getun. Dadi ngrasa dosa terus getun. Hasan Al-Basri nggih. Niki para bapak isik nome niku wonge gagah ganteng. Hasan Al-Basri iku sedane tahun 110 Hijrah. Iki murid langsung Sayyidina Ali nggih. Dibiat langsung dibiat la ilaha illallah. Niku Sayyidina Ali nggih sing biat Hasan Al-Basri. Duwe muridku wadah kadah sing dadi wali kaya Rabi'ah Adawiyah, ibu mesti kenal jeneng iki. Pada Rabi'ah Adawiyah iku penyanyi panggilan nggih. Wong wedok penyanyi panggilan. Artis termasuk Utbah Al-Ghulam. Niku peminum-peminum berat. Niki mlebu nggih. Termasuk golongan At-Tawabin dadi wali niki di bawah tarbiyah Hasan Al-Basri. Lu Hasan Al-Basri niku sing enome nggih ngoten rupane ganteng bapake sugih. Tumpakane jaran bagus. Kapane sore mesti maca nggih numpak jaran nggih. Napa? Yuk nggodho arek wedok-wedok. Dadi nek bengi ku akeh sing pacaran ning ngarepe kene iki ya lumrah lah jenom. Tapi yo menyesal ngono lho aja diterusno. Niku suatu saat mumpeng-mumpeng nggih sampe tekan desa. Tekan desa ku pedhok arek wedok ayu mripate ku blalak-blalak. Wong wedok nek omahe ku mripate ku ngebeki rai. Iku mripate kidang. Wes ku dituwet ning gurine Mbe Hasan Basri. Dilokna wis sing wedok ora isin. Mbek sapa? Ya sing mirsani khianate mripat. Sapa Gusti Allah ora isin. Lah muni kok ora isin niku nggih. Lah kok malah madhep mau ngedok ku nyawang. Tambah tertarik mripate wong bagus mripate. Ora sembo pingin iki apa kok ngetut aku terus. Aku pencut mbek mripatmu ngono. Wis entenono kono entenono. Tak turuti apa sing dadi karepmu ngoten. Lah kok terus mlebu omah wong wedok niku. Mlebu omah terus ngongkon amate nggih nggawa bokor. Bokor ditutupi tapak meja, taplak sutra. Iki wehno bocah lanang iku sing lungguh ning kono. Nggih Gusti, kirim. Ini tadi kamu mengatakan tertarik ya. Ya apa ini kirimannya tadi badis tadi bareng dibuka mripat loro. Apa ditakoni kenapa aku tertarik kedua matamu mripate dicukil diwehno. Sampean wani Bu ngono. Akhire getun. Nomor siji getune kok dadi jalaran mripate wong dicukil. Nggih. Iki para bapak ketun Hasan Basri. Akhirnya terus poso tobat. Akhirnya ngipi. Petuk wong wedok enteng fi a'la iliyin ning swarga sing dhuwur. Saman kok iso manggon kene jare apa? Jer aku ku selalu jaga mata. Lah mataku kok nyawang sampean sampe sampean tergoda ambek mataku. Lan tak cukil aku gak rindu ambek mata kok gelem maksiat. Ngoten. Cukil nggih sebab iki aku sakit ning swarga. Saiki wekas mopo tobato Hasan Basri, tobato ngomong bakal dadi wali. Nggih. Terus tobat akhir dadi wali. Lho tapi ya ana lerene aja terus. Ana lerene. Niku sebab iki tobat. Bareng mung dadi wali murite kathah nggih, monggo Bapak. Nalikane ngaji sing diwaca ku alam yakni lilladzina amanu antah sya'a qulubuhum li dzikrillah. Niki dikupas, dikupas, dikupas teng majelis pengajiane. Terus akhire mengarepe ngoten niku enten sing semaput. Wow, belek semaput. Nggih. Yeah.